السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله، Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali berkesempatan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, atau juga disebut dengan Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Semoga kita bisa mengambil manfaat yang banyak yang menjadi bekal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu kita haturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam pembahasan selanjutnya pada kitab ini, kita akan membaca pembahasan terakhir tentang salat sunnah, yaitu berkaitan dengan mengerjakan salat sunnah di rumah. Penulis rahimahullah ta'ala memberikan judul bab salatut tatawwu'i fil bait, bab tentang salat tatawwu' di rumah. Seperti kita maklumi, ya, seperti kita ketahui, jadi di sini ditegaskan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr Hafidhahumullah, bahwa salat sunnah di rumah itu yang paling utama. Dia lebih utama daripada dikerjakan di masjid. Bahkan beliau menegaskan lebih utama meskipun daripada apa, Masjid Nabawi. Lebih utama meskipun Masjid Al-Haram, Mekah. Lebih utama meskipun Masjidil Aqsa. Kenapa demikian? Karena yang mengucapkan adalah yang mengucapkan tentang keutamaan masjid-masjid tersebut. Nabi SAW tentunya tidak lupa ketika menyampaikan bahwa salat di Masjid Nabawi 1000 kali salat apa di masjid yang lainnya. Nabi SAW juga yang mengatakan bahwa salat di Masjidil Haram 100.000 kali lebih baik daripada salat di selainnya. Dan di Masjid Al-Aqsa 500 kali lebih baik daripada salat-salat di masjid lainnya. Maka beliaulah juga yang mengatakan bahwa salat sunnah di rumah itu lebih baik. Maka dari situlah Syaikh Abdul Razak hafizahullah menyimpulkan bahwa keutamaan salat di rumah ini lebih utama dibanding apa? Salatnya seorang bahkan di Masjid Nabawi. Tentunya ini untuk memotivasi agar kita memberikan sebagian salat kita, salat sunnah kita di rumah. Jangan membiarkan rumah kita tidak pernah kita gunakan untuk ibadah. Yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai apa? Kuburan. Maka rumah yang dilaksanakan ibadah di dalamnya akan memberikan keberkahan, ketenangan, cahaya di rumah tersebut. Sehingga sebuah rumah tangga yang selalu dilanda permasalahan, yang selalu dilanda pertengkaran, tidak pernah henti, tidak pernah putus, penghuninya tidak pernah nyaman, maka silahkan berintrospeksi diri. Apakah rumah tangga itu diisi dengan ibadah-ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya salat? Atau jangan-jangan rumah tangga tersebut apa? Kosong dari ibadah kepada Allah ta'ala. Penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan sebuah hadis dalam bab ini, dan sanadnya pun lemah. Tapi bukan berarti permasalahan ini permasalahan yang lemah, tidak. Karena begitu banyak hadis yang nanti kita akan sebutkan yang menguatkan permasalahan ini. Qala haddathana Abbas al-Ambari. Qala haddathana Abdul Rahman ibn Mahdi. An Muawiyah ibn Salih. An al-Ala ibn Harith. An Haram ibn Muawiyah. An ammi Abdullah ibn Sa'ad. Qala Abdullah ibn Sa'ad radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, sa'altu Rasulullah SAW anis salati fi bayti was salati fil masjid. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang salat di rumahku dan salat di masjid. Maka apa jawab Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, قَدْ تَرَى مَا أَقْرَبَ بَيْتِي مِنَ الْمَسْجِدِ. Sungguh engkau melihat betapa dekatnya rumahku dari masjid. Berapa jaraknya rumah Rasulullah dengan masjid? Tidak berjarak, nempel dengan masjid. Kemudian beliau mengatakan, فَلِئَنْ أُصَلِّي Fali an usalli fi baiti ahabbu ilayya min an usalli fil masjidi. Maka sungguh aku salat di rumah itu lebih aku sukai daripada aku salat di masjid. Meskipun rumahnya apa? Nempel. Tapi dia mengatakan apa? Saya lebih suka salat di rumah. Illa an takuna salatan maktubatan, kecuali salat itu adalah salat wajib. Maka dari sini kita faham yang dimaksudkan salat di rumah di sini adalah salat sunnah. Sedangkan yang wajibnya dikerjakan di masjid. Dari antara hadis-hadis yang sahih adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana Nabi SAW mengatakan, ij'alu fi buyutikum min salatikum. Jadikanlah untuk rumah-rumah kalian sebagian dari salat kalian, yaitu salat sunnahnya. Wala tattahiduha kubura. Dan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu apa? Kuburan. Di mana kesimpulan lain dari hadis ini kita bisa memahami bahwa kuburan bukanlah tempat untuk ibadah. Bukan untuk baca Al-Quran. Bukan untuk sholat. Karena sebagian orang mengerjakan sholat di kuburan. Merasa lebih khusyuk. Dan sebagainya. Maka ini kesalahan fatal. Demikian pula apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari hadisnya Zaid bin Thabit. Dari Nabi SAW, beliau bersabda, Sallu ayyuhan nas. Salatlah kalian, wahai sekalian manusia. Fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ. Maka sesungguhnya yang paling utama dari salat adalah salatnya seseorang di rumahnya. إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ, kecuali yang wajib. Maka salat sunnah utamanya dikerjakan di mana? Di rumah. Dan di antara hikmahnya adalah apa? Memberikan keteladanan kepada penghuni rumah. Khususnya anak-anak. Jangan sampai salah mengerti, oh bapaknya gak pernah sholat. Kenapa? Karena tidak pernah melihat bapaknya sholat. Sholatnya selalu di masjid, wajib dan sunnahnya. Sehingga anak bisa membuat kesimpulan, apalagi anak sekarang gitu ya. Tidak pernah lihat bapaknya sholat. Kemudian mengatakan bapaknya tidak sholat. Dia tidak pernah termotivasi untuk sholat. Iya, ini pembahasan terakhir tentang sholat. Kita akan beralih kepada pembahasan puasa. Berkata penulis rahimahullah, bab ma ja'a fi shaumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang apa-apa yang datang dari hadis-hadis dalam penjelasan puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Razak menerangkan di awal pembahasan ini tentang apa itu definisi puasa. Puasa as-sawmu asalnya dalam lughah, dalam bahasa, al-imsak, menahan diri. Yang kemudian dalam syariat diartikan al-imsaku anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Menahan diri dari segala hal yang bisa membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian beliau kembali kepada pengertian secara bahasa tadi. Dari pengertian secara bahasa, maka puasa ada dua jenis. Yang pertama adalah puasa yang kita kenal dalam definisi syariat, menahan diri dari segala yang membatalkan makanan, minuman, hubungan suami istri. Maka ini perkara yang wajib dilakukan oleh setiap hamba di bulan Ramadan dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Sedangkan yang kedua adalah berpuasa dari perkara yang haram dan dosa. Maka puasa yang kedua ini tidak hanya wajib di bulan Ramadan, tapi wajib kita lakukan setiap saat, setiap waktu. Maka dari sini sebenarnya kita fahami bahwa ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan, kita sedang apa? Mengikuti diklat pendidikan dan latihan. Kalau yang halal saja bisa kita tahan, apalagi yang haram. Nah, kita kembali kepada pembahasan kita yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Kita awali dari hadis yang pertama. Qala haddatsana Qutaibah ibn Sa'id. Qala haddatsana Hammad ibn Zaid. An Ayyub. An Abdullah ibn Syakik. Qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an siyami Rasulillah sallallahu. Abdullah bin Syakik menceritakan bahwa beliau pernah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjawab, qalat kana yasumu hatta naqula qad sama wa yufthiru hatta naqula qad aftara. Dahulu kala beliau, Nabi SAW, berpuasa. Sampai-sampai kami mengatakan, sungguh telah berpuasa. Artinya saking banyaknya puasa, mengatakan apa? Kami mengira beliau itu selalu puasa. Dan kadang beliau berbuka, artinya tidak puasa. Sampai kami mengatakan beliau tidak puasa. Maka ini juga kembali kepada masalah salat kemarin. Apa kesimpulannya? Redaksi yang seperti ini menunjukkan sikap tengah-tengah beliau dalam mengerjakan perkara yang sunnah, tidak berlebihan. Wa masama Rasulullah sallam syahran kamilan mungzu qadimal madinata illa ramadana. Dan ini patokannya. Dan tidaklah berpuasa Rasulullah SAW sebulan penuh sejak datang ke kota Madinah kecuali Ramadan saja. Jadi bulan yang Rasulullah SAW berpuasa satu bulan penuh, itu hanya apa? Hanya Ramadan. Dan nanti kita akan temui keterangan-keterangan lain dalam hadis-hadis berikutnya. Dan ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan sejak datang ke Madinah, karena memang hukum-hukum itu banyak turunnya di Madinah. Kemudian hadis yang kedua. Qala haddatsana Ali bin Hujr. Qala haddatsana Isma'il bin Ja'far. An Humayd an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Annahu su'ila an siyam an shaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa beliau Anas bin Malik radhiyallahu anhu ditanya tentang puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala. Maka beliau memberikan persaksian, menceritakan kana yasumu minasyahri hatta nara alla yurida an yuftira minhu. Ini makna yang sama dari hadisnya Ummul Mukminin Aisyah, tapi dengan redaksi yang sedikit berbeda. Dahulu kala Nabi SAW berpuasa dari sebuah bulan, sampai kami melihat bahwa beliau, kami menganggap bahwa beliau tidak ingin berbuka darinya. Saking banyaknya puasa dilakukan di bulan tersebut, para sahabat menganggap Rasulullah SAW akan berpuasa penuh sebulan itu. Wa yuftiru minhu hatta nara alla yurida an yasuma minhu syai'an. Dan kami pun melihat beliau berbuka, tidak puasa, sampai kami menganggap beliau tidak akan puasa di bulan tersebut. Karena nanti akan disebutkan bahwa dalam sebulan Rasulullah hanya puasa berapa? 3 hari saja. Sebagaimana itu yang dipesankan kepada sebagian sahabat. Kemarin kita baca dari Abu Hurairah. Kemudian ditambahkan apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Tentang sholatnya pun demikian. Wa kunta la tasha'u an tarahu min al-laili musalliyan illa ra'aitahu musalliya. Dan kamu kalau ingin melihat beliau di malam hari salat, maka tidak lain engkau akan melihat beliau salat. Wa la na'iman illa ra'aitahu na'iman, tapi engkau juga akan melihat beliau tidur seakan apa? Selalu tidur, tidak bangun malam. Maka beliau, subhanallah, benar-benar membaginya dengan baik antara hak Allah dan haknya tubuh. Yang kisahnya kemudian masyhur, kisahnya siapa? Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Ketika Abu Darda begitu fokus kepada ibadah, salat malam, puasa di siang hari, sampai mengabaikan apa? Istrinya. Maka kemudian diingatkan oleh Salman Al-Farisi, fa inna li rabbika 'alaika haqqan. Sesungguhnya Rabbmu, Tuhanmu punya hak atas dirimu. Tapi ingat juga apa? Wa inna li zaujika 'alaika haqqan. Pasanganmu juga punya hak. Wa inna li jasadika 'alaika haqqan, dan tubuhmu juga punya hak. Maka subhanallah, keseimbangan itu yang dibutuhkan. Alam semesta ini hancur karena apa? Keseimbangannya terganggu. Hutan ketika dirusak gitu ya, ekosistem dirusak, maka pencemaran di mana-mana kita merasakan. Pemanasan global yang sekarang gitu ya. cuaca tidak lagi menentu dan sebagainya. Maka demikian pula individu, setiap individu ini juga akan rusak hancur kalau tidak bisa menyeimbangkan antara hak-hak yang harus dia penuhi. Maka Rasulullah SAW memberikan teladan terbaik dalam apa keseimbangan interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Mahmud ibn Ghailan qala hadatsana Abu Dawud qala hadatsana Syu'bah an Abi Bishr qala sami'tu Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula ma yuridu an yuftira minhu." Dahulu kala Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa sampai kami mengatakan, tidaklah beliau menginginkan untuk berbuka darinya. Saking banyaknya apa puasanya. "Wa yuftiru hatta naqula ma yuridu an yasuma." Dan beliau berbuka sampai kami mengatakan beliau tidak menginginkan untuk berpuasa. Wa ma sama syahran kamilan mundu qadimal madinata illa ramadhan. Dan tidak pernah beliau berpuasa sebulan penuh sejak datang ke kota Madinah kecuali bulan Ramadhan. Ini sama dengan yang disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah maupun Anas ibni Malik. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Muhammad ibn Bashar qala hadatsana Abdurrahman ibn Mahdi an Sufyan an Mansur an Salim ibn Abi Al-Ja'd an Abi Salamah an Ummi Salamah radhiyallahu anha umul mu'minin qalat. Ummu Salamah menceritakan, "Ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu shahraini mutatabi'aini illa sya'ban wa ramadhan." Tidak pernah aku melihat Nabi sallallahu berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali Sya'ban dan Ramadhan. Artinya 2 bulan puasa penuh itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW kecuali apa? Sya'ban dan Ramadhan. Apakah ini bertentangan dengan hadis-hadis sebelumnya yang mengatakan beliau hanya puasa penuh bulan Ramadhan? Tidak. Karena yang dimaksudkan Ummu Salamah puasa penuh bulan Sya'ban itu kenapa? Karena hampir-hampir 1 bulan penuh Rasulullah SAW puasa. Hampir, gitu ya. Sehingga diibaratkan beliau puasa 1 bulan penuh. Sebagaimana itu dijelaskan dalam hadis-hadis berikutnya. Di antaranya adalah hadis Ummul Mukminin Aisyah, qala hadatsana Hannad qala hadatsana Abdah an Muhammad ibn Amr qala hadatsana Abu Salamah an Aisyah radhiyallahu anha qalat lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi syahrin akthar min siyami lillahi fi Sya'ban. Tidak pernah aku melihat Rasulullah SAW berpuasa di sebuah bulan yang lebih banyak dari puasanya untuk Allah di bulan Sya'ban. Tentu ini dikecualikan bulan apa? Ramadhan. Ramadhan jelas, sudah wajib. Tapi antara 11 bulan sisanya yang kita disunnahkan berpuasa di dalamnya, maka tidak pernah beliau melihat puasa yang lebih banyak dilakukan kecuali di bulan apa? شعبان. كان يصوم شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصومه كله. Dahulu kala beliau berpuasa di bulan Sya'ban kecuali sedikit sekali, artinya sedikit yang ditinggalkan. Bahkan seakan-akan beliau berpuasa apa? Keseluruhannya. Dan ini tentunya sudah sering dibahas guru-guru kita, khususnya menjelang apa? Bulan Sya'ban, mendekati apa? Bulan Ramadan, diingatkan untuk memperbanyak puasa. Seakan menjadi apa? Pelatihan, pemanasan sebelum menghadapi bulan Ramadan yang kita berpuasa wajib satu bulan penuh. Maka pengecualian dari satu bulan penuh ini di bulan Sya'ban dari keterangan apa? Illa qalilan. Kecuali sedikit. Masih dikecualikan, tidak satu bulan penuh. Kemudian kita beralih di mana Rasulullah SAW berpuasa 3 hari dalam 1 bulan. Qala hadathana Al-Qasim ibn Dinar Al-Kufi. Qala hadathana Ubaidullah ابن موسى والطلق ابن غنام عن شيبان عن عاصم عن زر ابن حبيش عن عبد الله. Siapa عبد الله di sini? عبد الله ابن مسعود. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة. Dahulu kala Rasulullah SAW berpuasa di awal setiap bulannya. Ini diantara makna ghurrah. Diartikan apa? Awalnya. Dan ini apa? Sebagian bulan, bukan setiap bulannya. Kadang beliau berpuasa di awal bulan. Atau ghurrah bisa diartikan hari-hari apa? Ayyamul bid. Karena ghurrah muhajjal, ghurrah itu apa? Belang putih yang ada di wajah pada kuda. Maka yang putih dari bulan adalah apa? Ayyamul bid. Dan sedikit sekali beliau berbuka di hari Jumat. Maksudnya apa? Sedikit sekali beliau berbuka di hari Jumat, berarti di hari Jumat beliau berpuasa. Tapi bukan puasa yang berdiri sendiri. Tapi puasa yang beriringan dengan puasa di hari lainnya. Karena beliau melarang kita untuk mengkhususkan puasa di hari Jumat atau berpuasa khusus di hari Sabtu. Sebagaimana dilihatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Bukhari. La yasumanna ahadukum yawmal jumu'ati illa yawman qablahu aw ba'dahu. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian berpuasa di hari Jumat kecuali diiringi sehari sebelumnya atau setelahnya. Jadi gak boleh kita itu mengkhususkan puasa di hari Jumat. Demikian pula hadis yang lain menerangkan mengkhususkan puasa di hari Sabtu. Kemudian kita beralih berkaitan dengan puasa Senin, Kamis. Jadi ini alternatif yang bisa kita pilih dalam mengisi selain bulan Ramadan, 11 bulan lainnya dengan mengisi puasa. Yaitu dengan apa? Sya'ban, memperbanyak puasa di dalamnya. Kemudian yang minimalis itu mengerjakan puasa 3 hari dalam setiap bulannya. Atau kemudian puasa Senin, Kamis. Qala hadatsana Abu Hafs Amr ibn Ali. Qala hadatsana Abdullah ibn Dawud. An Thawr ibn Yazid. An Khalid ibn Ma'dan. An Rabi'ah al-Jurashi. An Aisyah radhiyallahu anha. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dikatakan, qalat kana Nabiyyu sallam yataharra shaumal itsnain wal khamis. Dahulu kala Nabiyyu sallam berusaha untuk berpuasa di hari Senin dan Kamis. Kenapa? Jawabnya ada di hadis berikutnya. Qala hadatsana Muhammad ibn Yahya. Qala hadatsana Abu Asim. An Muhammad ibn Rifa'ah. An Suhail ibn Abi Salih. An Abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi mengatakan tentang keutamaan puasa di Senin dan Kamis ini. Apa kata beliau? Tu'radul a'malu yawmal itsnaini wal khamis. Disampaikan laporan amal kebaikan itu di atau amalan di hari Senin dan Kamis. Fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'imun. Maka aku senang, suka, cinta untuk ditampilkan, dilaporkan amalku dalam kondisi aku sedang puasa. Maka ini diantara hikmah yang kita sebutkan kemarin. Sebagian amalan hikmahnya dijelaskan langsung. Dan sebagian yang lain disembunyikan. Maka diantara hikmah berpuasa di hari Senin dan Kamis adalah apa? Hari dilaporkannya amal setiap pekannya. Jadi ada laporan harian, gitu ya. Yaitu kemarin yang disebutkan. Di siang hari, setelah tergelincirnya matahari, dibuka pintu langit. Kemudian ada setiap pekannya, yaitu hari Senin dan Kamis. Dan ada setiap tahunnya, yaitu di bulan Ramadhan. Demikian pula di antara hikmah puasa di hari Senin, ya khususnya di hari Senin, Nabi SAW mengatakan apa? Dzaka yaumun wulidtu fihi. Itulah hari aku dilahirkan. Tapi bukan berarti kemudian kita membuat syariat baru apa? Ada orang melaksanakan puasa waton gitu ya. Satu selapan sekali kalau enggak salah. Setiap 40 hari. Ya seharusnya enggak setiap 40 hari. Kalau memang dia apa? Konsisten dengan hadis ini, ya kalau dia lahirnya hari Rabu, Ya setiap Rabu harusnya dia puasa. Tapi itulah yang dilakukan oleh sebagian orang. Mereka tidak berdalil, tapi mereka berdalih. Bukan sedang mengambil dalil, tapi sedang mencari alasan saja untuk membenarkan amalan yang tidak ada dasarnya. Kemudian hadis berikutnya kembali kepada pembahasan berpuasa 3 hari dalam setiap bulannya. Qala haddathana Mahmud ibn Ghailan. Qala haddathana Abu Ahmad. Wa Muawiyah ibn Hisham. Qala haddathana Sufyan. An Mansur. An Haythamah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu min asy-syahri as-sabta wal ahad wal itsnain." Dahulu kala Nabi sallallahu alaihi berpuasa dari suatu bulan. Artinya ini tidak terus menerus sebagaimana tadi juga telah disinggung. Ada suatu bulan beliau itu berpuasa apa? Hari Sabtu, Ahad, dan Senin. Jadi 3 hari berturut-turut. Wa min syahril akhari ats-tsulatsa wal arba'a wal khamis. Di bulan yang lainnya beliau berpuasanya apa? Pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bahwa kemungkinannya ini adalah puasa apa? Ayyamul Bid. Di mana Ayyamul Bid dari satu bulan ke bulan berikutnya jatuhnya tentunya tidak pada hari yang sama. Pasti terjadi pergeseran. Nah, ini beberapa hadis yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi hari ini. Nanti kita akan sambung. Masih banyak hadis yang berkaitan dengan masalah puasa ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Pertanyaannya di sini, kapan kajian di Gorang Gareng dimulai lagi begitu ya? Ini bergantung panitianya. Kajian ini fadl panitianya, kalau sudah bisa mengurus protokol kesehatannya dimulai, sudah diizinkan begitu ya. Jadi tinggal berkoordinasi dengan gugus tugas, atau sekarang bukan namanya gugus tugas ya, satuan tugas gitu ya. COVID-19, berkoordinasi dengan mereka, kemudian menyiapkan protokol kesehatannya. Bila siap ya kita mulai, enggak masalah. Wallahualam. Sampaikan saja kepada panitia, dan sudah saya sampaikan kepada teman-teman panitia, Orang Gareng, dan yang lainnya. Nah, memang sudah berkoordinasi dengan satuan tugas dan siap dengan protokol kesehatannya. Kita mulai. Allah Alam. Semoga Allah mudahkan. Taib, ini yang bisa kita baca dan bahas di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.